7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Lun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, Rabu 23 Juni 2021, bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini, Saudara Lun, dari Banda Aceh yang dilaporkan Muhammad Nasir. Saudara Lun, petugas Satpol PP dan WH Banda Aceh mendapatkan makian dari sekelompok pekerja salon kecantikan saat menggelar patroli rutin di wilayah setempat. Bahkan video petugas Satpol PP dan WH dimaki oleh sejumlah pekerja salon beredar dan viral di media sosial. Kepala Satpol PP dan WH Banda Aceh, Heru Triwijanarko, membenarkan ada petugas Satpol PP dan WH yang dimaki oleh pekerja salon. Saat kejadian, petugas sedang patroli rutin. Kemudian petugas melihat masih ada salon yang buka hingga tengah malam. Lalu petugas berhenti meminta salon tersebut agar berhenti beroperasi. Ternyata teguran petugas tak diterima. Para pekerja salon malah emosi dan marah hingga ada yang memaki petugas. Menurutnya, para pekerja salon itu memang sering diingatkan untuk menutup aktivitas salon saat malam sekitar pukul 23, sesuai dengan batasan waktu yang telah ditetapkan pemerintah. Heru menyebutkan kelakuan para pekerja salon tersebut memang sudah berulang. Sejauh ini belum diberikan tindakan tegas. Namun kali ini pihaknya akan menempuh jalur hukum karena mereka sudah memaki petugas. Terkait hal itu dirinya sudah koordinasi dengan Satreskrim Polresta Banda Aceh. Kita lanjutkan berita pagi ini, Saudara Lun, setelah dari Banda Aceh. Kali ini ada berita dari Aceh Barat yang dilaporkan Sa'adul Bahri. Saudara Lun, mobil ambulan milik Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Pekan Blang Pidi, Kabupaten Aceh Barat Daya, bertabrakan dengan mobil Toyota Innova. Kecelakaan ini terjadi di Simpang Kisaran Melabuh, kemarin sekitar pukul 16.44. Sopir ambulan RSUD Tengku Pekan Abdia, Rahmat, mengaku mobil ambulans yang disopiri dirinya melaju dalam kecepatan tinggi. Saat itu mobil ambulan buru-buru membawa pasien ke Banda Aceh dari Blang Pidi. Setibanya di Simpang Kisaran Melabuh Aceh Barat, ambulans melewati lampu merah. Tak jauh dari lokasi itu, ambulans yang melaju dalam kecepatan tinggi tiba-tiba menabrak Toyota Innova yang melaju dari arah berlawanan. Kedua kendaraan roda 4 mengalami kerusakan di bagian depan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan tersebut. Sementara pasien dipindahkan dan dibawa menggunakan ambulans milik RSUD Cut Nyadin Melabuh. Sementara pengemudi Toyota Innova, Tengku Cut Mulia, mengatakan kendaraan miliknya ditabrak ambulan saat sedang melintas di jalan raya setelah berhenti di persimpangan. Ia juga mengaku tidak mengalami luka-luka. Kasus kecelakaan ini sudah ditangani petugas kepolisian. Saudara Lun, setelah dari Aceh Barat, kita beralih ke Aceh Timur yang dilaporkan Seni Henry. Saudara Lun, satu unit rumah milik janda berkonstruksi kayu ludes terbakar di Desa Alurambung, Kecamatan Perlak, Aceh Timur, dini hari kemarin. Diduga rumah itu terbakar akibat arus pendek listrik. Meskipun tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kapolsek Perlak, AKP Pidinal Limbung, mengatakan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Bahkan personil langsung ke lokasi sesaat setelah mendapatkan laporan. Menurutnya tak ada harta benda korban yang berhasil diselamatkan, sebab bangunan berkonstruksi kayu dan semua isinya ludes terbakar dalam hitungan menit. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui dinas sosial setempat telah menyalurkan bantuan masa panik terhadap korban kebakaran melalui pihak kecamatan. Saudara Lun, setelah dari Aceh Timur, kita beralih ke Aceh Jaya bersama laporan Rizky Bintang. Saudara Lun, pemerintah Kabupaten Aceh Jaya siap jika ditunjuk sebagai tuan rumah salah satu cabang yang akan dipertandingkan pada Pekan Olahraga Nasional atau PON 2024 nanti. Bupati Aceh Jaya T. Irfan TB mengatakan, meski belum ada kepastian, ada kemungkinan Aceh Jaya sebagai lokasi pertandingan dari salah satu cabang olahraga untuk PON. Jika nantinya ditunjuk sebagai tuan rumah salah satu cabang olahraga, Irfan mengaku Pemkab Aceh Jaya siap melaksanakannya. Menurutnya, pesta olahraga berskala nasional itu akan berefek positif bagi perputaran ekonomi masyarakat Aceh Jaya. Namun Irfan menjelaskan, pihaknya hingga saat ini belum menerima surat secara resmi dari pihak KONI terkait informasi tersebut. Sementara informasi yang diperolehnya bahwa cabang olahraga yang akan diberikan pada PON 2024 Aceh Sumatera Utara mendatang merupakan cabang olahraga baru, yaitu kuras. Bupati mengaku sudah mempersiapkan lokasi pembangunan arenanya. Ia berharap apa yang telah diinformasikan oleh KONI Aceh bisa terwujud agar cabang olahraga tersebut bisa final diselenggarakan di Aceh Jaya. Setelah dari Aceh Jaya, kita beralih ke Aceh Utara yang dilaporkan Jafarudin. Saudara Lun, kawanan gajah yang diperkirakan sekitar 20 ekor merusak kebun dan pondok yang berada dalam kebun di kawasan Desa Blangmane, Kecamatan Payabakung, Aceh Utara, kemarin malam sekitar pukul 23. Namun tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Meski demikian, warga tetap takut menjadi sasaran amukan gajah. Seorang warga, Dani alias Pak Den, mengatakan kebun yang dirusak berisi tanaman pisang yang sudah berbuah, pinang, dan juga kelapa sawit. Dari puluhan hektar kebun yang dirusak hewan yang dilindungi itu, kondisi terparah dialami beberapa pemilik kebun. Di antaranya kebun milik Amri dengan luas yang dirusak hampir mencapai 1 hektar. Kemudian kebun milik Muklisin dengan luas hampir 2 hektar. Selain kebun, pondok yang berada dalam kebun juga dirusak kawanan gajah. Akibatnya pondok yang selama ini digunakan petani untuk istirahat dan juga bermalam kini telah roboh tak bisa digunakan. Dani mengaku kawasan tersebut selama ini sering masuk kawanan gajah liar, namun amukan gajah liar tidak separah saat ini. Warga berharap kepada CRU Cut Giri Aceh Utara dapat mengatasi persoalan ini sebelum amukan gajah menelan korban jiwa. Saudara Lun, setelah dari Aceh Utara, kita beralih lagi ke Banda Aceh bersama laporan Subur Dani. Saudara Lun, vaksinasi tahap kedua bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Aceh kembali digelar mulai 22 Juni. Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Iskandar, mengatakan vaksinasi massal ASN tahap pertama telah dilaksanakan pada tanggal 3 hingga 15 Juni dan capaiannya sangat baik. Secara akumulatif dari total 18.574 ASN pemerintah Aceh, sebanyak 61% atau 11.295 diantaranya sudah divaksin. Sementara 7.279 diantaranya belum menerima vaksin sama sekali. Iskandar menyebutkan vaksinasi massal tahap kedua dibagi dua bagian. Bagian pertama akan dimulai pada tanggal 22 hingga 25 Juni. Tahap tersebut dikhususkan untuk ASN yang belum sama sekali menerima suntikan vaksin. Sementara bagian kedua dimulai pada tanggal 1 hingga 9 Juli. Pada tahap ini akan diberikan suntikan dosis kedua bagi ASN yang telah menerima suntikan dosis pertama pada vaksinasi massal sebelumnya. Pemerintah Aceh berharap setiap kepala SKPA dapat proaktif mendorong stafnya untuk menyukseskan program vaksinasi, sehingga herd immunity di Aceh dapat segera tercapai dan wabah virus corona dapat terbendung. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, ada kabar MUI dan ACT teken MOU terkait kerjasama di bidang pangan dan juga kesehatan. Saudara Lun, Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Aksi Cepat Tanggap atau ACT menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU dalam bidang pangan, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Penandatanganan MOU dilakukan Ketua Umum Pengurus Pusat MUI Kiai Haji Miftahul Ahyar dan Ketua Dewan Pembina ACT Ahyudin di kantor MUI Jakarta Selasa 22 Juni. Kiai Haji Miftahul Ahyar mengatakan kolaborasi ini merupakan bentuk dakwah MUI dan ACT. Melalui MOU ini, ACT berada di bawah pengayoman MUI dalam aktualisasi program-program kemanusiaan di bidang pangan, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Ketua Dewan Pembina ACT, Ahyudin, mengatakan MUI dan ACT terpanggil melakukan kolaborasi untuk peningkatan peran umat Islam dalam agenda kemanusiaan. Program-program itu salah satunya wakaf. Saat ini ada sejumlah program wakaf yang telah dilakukan bersama MUI, salah satunya di bidang pangan. Ahyudin mengatakan pihaknya saat ini melakukan permodalan petani. ACT juga sedang mengelola air minum wakaf gratis dan saat ini sinergi yang dilakukan antara MUI dan ACT akan semakin besar dan masif. Saudara Lun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita dari mancanegara. Info dari mancanegara, penembakan di Amerika Serikat tewaskan 2 orang, pelaku ditembak mati. Ini merupakan rangkaian informasi pagi ini sekaligus mengakhiri info pagi kita untuk edisi hari ini. Saudara Lun, 2 orang termasuk seorang polisi tewas dalam sebuah penembakan fatal di sebuah distrik perbelanjaan di Denver, Amerika Serikat. Pelaku penembakan ditembak mati oleh polisi lainnya yang tiba di lokasi. Insiden ini berawal saat polisi menerima laporan adanya insiden mencurigakan di dekat perpustakaan di kota Arvada, di pinggiran Denver, siang kemarin sekitar pukul 13.15 waktu setempat. Beberapa menit kemudian, laporan lainnya menyebut adanya tembakan yang dilepaskan dan seorang polisi terkena tembakan itu. Kepala Deputi E.D. Brady dari kepolisian setempat menyebutkan, selain seorang polisi menjadi korban, satu orang lainnya yang tak disebut identitasnya juga terkena tembakan yang dilepaskan pelaku. Satu orang dilarikan ke rumah sakit setempat, namun nyawanya tak terselamatkan dan ia dinyatakan meninggal dunia. Pelaku penembakan juga dilaporkan tewas setelah terkena tembakan polisi. Identitas pelaku belum diungkap ke publik. Motif penembakan ini juga belum diketahui secara jelas. Otoritas setempat belum memberikan penjelasan soal situasi yang melingkupi penembakan ini. Namun ditegaskan tak ada tersangka lainnya yang terlibat. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian informasi pagi edisi hari ini, Rabu 23 Juni 2021. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.